Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, pada pembahasan yang sebelumnya dari materi kita membacakan kitab Adabul Usyrah wa Zikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, telah kita sebutkan wasiat Al-Qamah rahimahullahu ta'ala terhadap putranya. Dari keseluruhan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Al-Qamah Al-Attar sebelum wafatnya kepada putranya, menyebutkan tentang kriteria seorang kawan yang baik untuk kemudian dijadikan sebagai kawannya, dan disebutkan sifat-sifat yang mulia, yang suka membantu, yang suka menjaga aibnya, senantiasa terbuka tangannya, demikian pula bersyukur terhadap pemberian karunia yang kau berikan kepada dirinya, menutupi sifat jelekmu, dan memiliki sifat tawadu, membenarkan ucapanmu, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang mulia yang disebutkan oleh Al-Qamah Al-Attar kepada putranya. Dan pada akhir kisah tersebut, tatkala Al-Imam Syabi rahimahullah ta'ala mendengarkan wasiat ini, beliau mengatakan kepada Abdul Malik rahimahullah ta'ala, "Atadri lima awsahu biha?" Tahukah kamu kenapa Al-Qamah memberikan wasiat ini kepada putranya? Faqultu, dia mengatakan, "La, tidak." Qala, maka Syabi rahimahullah mengatakan, li'annahu awsahu alla yashaba ahada. Sesungguhnya Al-Qamah Al-Attar memberikan wasiat kepada putranya agar jangan berkawan dengan seorang pun. Karena semua wasiat-wasiat yang diutarakan dirinci secara detail oleh Al-Qamah kepada putranya untuk berhati-hati di dalam memilih seorang kawan, dan disebutkan sifat-sifat yang mulia yang seharusnya dia berkawan dengannya, adalah sifat-sifat yang hampir-hampir saja tidak dimiliki secara sempurna oleh seorang pun. Sehingga Imam Syafi'i menyebutkan, li'anna hadhihi al-khisal lam takmul fi ahadin. Karena sesungguhnya perangai-perangai ini seluruhnya tidak sempurna dimiliki oleh seorang pun. Ini menunjukkan bahwasanya seorang manusia tak lepas dari tabiatnya sebagai seorang manusia, sebagai tempat kelalaian, sebagai tempat dia terkadang lupa, terkadang dia emosi sehingga emosinya mengalahkan sifat hilmnya, kesabarannya. Sebagai satu makhluk yang penuh dengan kesalahan, sebagaimana beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang hal tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, innan nasa kal ibilil mi'ah la takadu tajidu minha rahilah. sesungguhnya manusia itu tatkala engkau hendak bergaul dengan mereka seperti unta yang berjumlah 100 ekor. La takadu tajidu minha rahilah, hampir-hampir saja dari 100 ekor unta itu engkau tidak menjumpai ada satu ekor unta yang enak untuk engkau kendarai. Satu ekor unta yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang kau inginkan. Pasti ada cacatnya, ada aibnya. Mungkin yang di sana unta itu kuat, namun ternyata dia tidak nurut. Mungkin unta di sana adalah unta yang penurut, namun ternyata lemah, mudah sakit. Ini kuat, namun ternyata agak pincang. Dan yang lainnya dari perangai-perangai binatang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang muslim hendak berkawan dengan seorang muslim, maka pasti dan pasti sang muslim tersebut itu memiliki aib yang dia tidak menyukainya, yang pada satu keadaan terkadang dia emosi melihat aib yang ada pada dirinya. Ini termasuk kewajaran dalam bergaul. Jangankan bergaul dengan satu orang, untuk kemudian kita jadikan dia sebagai teman akrab kita. Tatkala kita hidup di sekelompok orang, kita akan menjumpai dari sekelompok orang yang kita bergaul dengan mereka memiliki sekian dari tabiat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, sama seperti kita nyantri di satu kelas, orang kawan-kawan kita memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Di lain kelas juga demikian, antara kelas ini dengan kelas yang di sana beda-beda sifat-sifatnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Artinya tidak mungkin seorang itu berkawan dengan seseorang yang kawan itu memiliki kesempurnaan sifat yang demikian mulia. Pasti ada timpangnya. Jangankan kita sebagai seorang muslim yang mungkin masih dipertanyakan tentang kesempurnaan iman yang kita miliki seluruhnya. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja terjadi, terdapat riwayat terjadi perselisihan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Terdapat riwayat yang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meremehkan serta merendahkan betisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Terdapat riwayat perselisihan antara Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu dengan sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasul marah dan menyebutkan la tasubu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Ini sekelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang turun ayat Al-Qur'an memuji tentang perihal keadaan mereka dan kedudukannya. Satu orang sahabat dari sisi keutamaannya tidak bisa disamakan dengan seorang yang bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya, kefiqahannya. Sehingga mereka para ulama ahli hadis menerima semua riwayat yang berasal dari seorang yang orang ini adalah termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ini sahabat ini dhaif, tidak diterima riwayatnya, tidak. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Terlebih lagi kita sebagai seorang muslim yang hidup pada zaman terakhir. Ini pasti dan pasti antara seorang dengan kawannya itu memiliki perbedaan sifat dan tabiat. Jangankan seorang dengan kawannya yang bukan termasuk dari kerabatnya dan keluarganya, dalam satu keluarga saja kakak adik itu memiliki tabiat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, padahal berasal dari satu darah. Ini menunjukkan bahwasannya tatkala seseorang itu hendak mencari seorang kawan yang sempurna dari sisi sifatnya, kriterianya, dan tabiat-tabiatnya, itu pasti dia tidak akan menjumpai adanya seorang pun untuk kemudian bisa dia jadikan sebagai kawannya. Tidak mungkin. Dia akan mencari seorang kawan yang sempurna semua sifat-sifatnya dan karakternya. Itu enggak mungkin. Sebagian salah menyebutkan, seseorang yang mencari seorang kawan dalam keadaan bila aibin, tidak memiliki satu aib pun, maka ya'ishu bila akhin, dia tidak akan bisa hidup, dia akan hidup dalam keadaan tidak memiliki seorang pun sebagai kawannya. Ini anda lupa lafadznya, man talaba akhan bila aibin ya'ishu bila akhin. Ini sebagian salaf menyatakan demikian. Artinya sudah pasti tatkala seorang muslim bergaul dengan seorang muslim ada kecacatannya. Sehingga istilah ini sudah ngaji salafi tapi ternyata akhlaknya demikian, tabiatnya demikian, sehingga dia tidak mau berkawan dengannya. Selama akhlaknya bisa ditoleransi dan memang sebagai karakternya, maka kita anggap itu sebagai kewajaran, sebagai hal biasa. Memang lika-liku pergaulan demikian, sehingga terdapat satu hadis yang berisikan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan as-sabru, pentingnya sabar dalam bergaul. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu alladhi khalitu an-nasa wa yasbir ala adzahum khairun min alladhi la yukhalifu an-nas wa la yasbir ala adzahum. Diam ini Fauzan. Masya Allah itu. Fauzan di sini, Fauzan. Antum di sini. Lagi. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, yukhalithun nas wa yasbir ala adahum, namun dia bisa bersabar dari gangguan-gangguan mereka. Dia bergaul dengan manusia dan memang seperti itu keadaan banil insan, tidak mungkin hidup dalam keadaan sendirian, pasti membutuhkan orang lain. Mungkin dia terjun dalam satu pekerjaan sehingga harus bergaul dengan teman-teman sekerjanya. Mungkin dia berkecimpung di dalam dunia pendidikan, bergaul dengan beberapa orang pengurusnya, sama-sama tenaga pengajarnya, murid-muridnya. Mungkin dia berprofesi sebagai pedagang, berarti dia harus bergaul dengan berbagai macam karakter pembeli, demikian pula teman-teman bisnisnya dan pesaingnya. Dalam pergaulan apapun pasti akan dijumpai yang demikian. Tidak mungkin seorang itu individualisme, naik ke gunung sendirian. Jangankan bergaul dengan manusia, bergaul dengan binatang saja, memiliki binatang-binatang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan namun dia bisa bersabar, wa yasbiru ala adzahum, ini khairun, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia namun alasannya dia tidak mau bersabar tatkala bergaul dengan mereka. Disuruh mengajar akhirnya mengundurkan diri. Kenapa enggak tahan sifat muridnya demikian? Enggak tahan kawan-kawan sepekerjaannya demikian. Enggak tahan sama pengurus sehingga dia mundur. Berprofesi sebagai seorang ustadz kemudian falhasil akhirnya dia gulung tikar. Ada istilah ustadz gulung tikar. Kenapa? Dia enggak sabar terhadap mad'unya. Sifat-sifat mereka, karakter-karakter mereka, murid-muridnya, dan yang semisalnya. Ini keadaan seorang yang dari sisi keutamaannya di bawah seseorang yang memiliki kekuatan dalam bab as-sabr, kemudian memiliki sifatul hilm, menjadi seorang yang santun dan mudah bergaul. Ini keadaan orang seperti ini jauh lebih mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Seburuk apapun tabiat seseorang selama dia adalah kawan kita dan selama tabiatnya ini bisa ditoleransi, maka yang dianjurkan bagi seorang muslim adalah menjaga perkawanan dengannya. Tidak kemudian falhasil akhirnya mengucilkannya. Oh, ini karakternya temperamen, saya enggak mau tegur sapa dengannya. Oh, ini orangnya tersinggungan, saya enggak mau dekat-dekat dengannya. Padahal sama-sama muslim, sama-sama sepengajian dan yang semisalnya. Yang dari sisi keburukan akhlaknya masih bisa ditoleransi, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari prinsip al-Islam. Maka yang afdal digauli. Sehingga pada bab-bab yang sebelumnya telah kita sebutkan, pentingnya seorang muslim memiliki trik tatkala bergaul. Ya kan, dalam bab yang sebelumnya disebutkan seorang muslim tatkala bergaul melihat karakter-karakter kawannya. Ini pembahasan penting dalam pergaulan. Kalau semisal seorang tidak bisa untuk memilah dan memetakan karakter-karakter kawannya, di pikirannya sama semua karakter kawannya sesuai dengan yang di benaknya, maka tidak akan berhasil yang namanya pertemanan, demikian pula pergaulan. Pilah-pilah teman, pilah-pilah teman duduk dan yang semisalnya. Ini tidak dianjurkan dalam bab tersebut. Sehingga dalam bab yang sebelumnya telah kita sebutkan, pentingnya seorang muslim memilah jalis as-salih, ya kan, teman duduk yang saleh. Kalau semisal sang saleh ini tidak mau berkawan kecuali dengan seorang yang baik, yang setipe, yang sekarakter dengannya, maka tidak ada faedah penerapan di dalam hadis tersebut. Orang yang malas ingin bergaul dengan yang pintar, yang giat, yang rajin, tujuannya agar supaya ketularan pintarnya, kan begitu. Seorang yang merasa dia emosi, dia jelek akhlaknya, dia menyadari yang demikian sebagai kekurangannya, dia memilih seorang kawan yang baik, yang soleh, bisa menasehatinya, bisa membimbingnya, bisa bersabar dan terus menasehatinya, sehingga nantinya diharapkan dia bisa baik sebagaimana dirinya. Itu makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam, matalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil misk wa nafikhil kir. Anjuran agar seorang yang jelek bergaul dengan seorang yang baik. seorang yang jahil bergaul dengan seorang yang alim, seorang yang merasa kurang dari sisi penerapan al-ilm, dari sisi penerapan sifat karakter sesuai dengan sifat karakter yang disyariatkan, dianjurkan di dalam Islam, maka dia bergaul dengan orang yang baik akhlaknya, sehingga dia bisa meniru. Tatkala berinteraksi dengan seorang yang lebih tua, seperti apa sikap dan sifatnya. Tatkala bergaul dengan seorang yang lebih muda, dia bisa meniru seperti apa sifat dan karakternya. Dilihat. Ini fungsi dari perkawanan. Tidak kemudian nafsi-nafsi, muncul egoisme, muncul sifat egois. Artinya tidak mau sekawan kecuali dengan yang pintar, tidak mau sekawan kecuali dengan yang sekelas, tidak mau sekawan kecuali dengan yang sejurusan. Kelas tahfidz maunya kawannya sama kelas tahfidz saja, itu pun harus sesuai dengan kelasnya. Yang kaya maunya berkawan dengan yang kaya, nggak mau berkawan dengan seorang yang miskin. Kalau demikian halnya, kapan seorang yang kaya akan terbentuk karakternya menjadi seorang yang tawadhu? Kapan seorang yang lemah akan terbentuk dan berubah karakternya menjadi seorang yang kuat? Dan kapan seorang yang buruk perangainya akan berubah karakternya menjadi seorang yang baik dan mulia? Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Betapa banyak mereka orang-orang yang berhasil memiliki kesempurnaan dalam bab al-ilm, al-amal, al-ijtihad, kesemangatan di dalam menimba ilm, di dalam beramal. Demikian pula mendapatkan faedah terkait penerapan akhlak yang mulia. Tatkala temannya adalah orang-orang yang menerapkan hal-hal tersebut, sehingga memotivasinya, menasihatinya. Tatkala ia futur, dinasihati. Tatkala ia salah, diingatkan, baik melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui telepon, atau teguran secara langsung. Ini teman yang baik. Bahkan hakikat seorang kawan yang baik adalah demikian karakternya dan sifatnya. Suka menegur, suka menasihati, suka mengingatkan. Ini hakikat seorang kawan yang baik. Menunjukkan bahwasanya apabila kita memiliki seorang kawan, kemudian kita salah, didiamkan. Kita keliru, bahkan dibela. Tidak ada keinginan munasahah, menasihati dirinya. Ini menunjukkan dia adalah kawan yang buruk, kawan yang jelek. Terkadang seorang miskin mendekati seorang yang kaya. Bahkan terkadang seorang berilmu dekatnya dengan seorang yang kaya. Tatkala sang kaya ini salah, dibiarkan. Tatkala dia terjatuh ke dalam kesalahan, diikuti, bahkan dibela, dan yang semisalnya. Ini ketahuilah, dia adalah kawan yang buruk, yang jelek. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah di awal-awal bab, persisnya saya lupa, anjuran agar seorang kawan itu menerapkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kepada kawannya. Dan penyebutan sebaik-baik kawan adalah demikian. Sehingga maksud dari perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, penerapannya dari apa yang disebutkan oleh Al-Qamah Al-Attar, bahwasanya dia mewasiatkan kepada putranya untuk tidak berkawan dengan seorang pun, artinya tidak kemudian serta-merta meninggalkan seseorang karena tidak setipe seperangai dengannya. karena yang tahu karakter tabiat kita ini kan orang lain. Seorang yang nakal terkadang dia tidak tahu dia nakal. Seorang yang pelit terkadang dia tahu, dia tidak tahu kalau dia itu pelit. Seorang yang mudah tersinggungan emosi terkadang dia tidak tahu kalau semisal dia demikian sifatnya. Dia tahu tatkala dia berinteraksi dengan orang lain. Dan pembahasan penting yang sebelumnya telah kita sebutkan di bab-bab yang sebelumnya, pentingnya agar seorang muslim tatkala dia bergaul dengan seseorang, siapapun orang tersebut, untuk kemudian menjadikan faedah yang berharga dari setiap karakter apa saja yang dimiliki oleh orang yang dia gauli tersebut, baik positifnya atau negatifnya. Bila mana dia menerapkan yang demikian dan bisa menerapkan yang demikian, maka dia akan bisa mengumpulkan faedah penerapan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagai contoh, dia melihat yang negatif, seperti dia melihat seorang kawan yang memiliki sifat egoisme. Egois. Ya kan? Suka menyendiri, tidak mau membantu kawannya. Kalaupun makan enak sendiri, tidak bagi-bagi. Kawannya cuma nelan ludah saja. Dia enggak noleh sana noleh sini, yang penting nunduk dihabisi. Naam, ini sifat egoisme. Pengen agar supaya dia yang mewah, pengen agar supaya dia yang begini, dia yang begitu, namun tidak ada apa namanya motivasi pada dirinya untuk kemudian mengerti keadaan kawan-kawan yang lain. Ini sifat buruk, sifat jelek. Kita mengambil faedah dari sifat jelek kawan kita adalah penerapannya tidak demikian bagi kita untuk kemudian nantinya apabila kita seperti dia, punya kawan yang sama, jangan demikian. Baik kita melihat secara langsung ataukah kita sendiri yang menerapkannya. Ya, terkadang pada sebagian keadaan kita sadar, oh saya berbicara dengan dia, kenapa tadi itu keras? Berbicara dengan si fulan, kenapa tadi saya langsung emosi? Sehingga disediakan faedah. Berarti nanti untuk kedepannya, tapi kalau bergaul, saya harus demikian dan demikian. Tidak kemudian dijadikan ajang sisi negatif kawan kita untuk kemudian kita tinggalkan, jangan. Namun kita ambil faedah-faedah akhlak-akhlak adab. Kita melihat sekian dari sifat-sifat yang jelek dari beberapa karakter-karakter orang-orang yang kita gauli, kita ambil faedah, berarti penerapan sifat kibir demikian, berarti faedah penerapan sifat congkak demikian, berarti faedah penerapan sifat kesombongan yang dimiliki oleh seorang yang kaya demikian. Sehingga kita berhati-hati untuk kemudian bersifat dengan sifat tersebut. Demikian pula dari sisi positifnya, kita melihat seorang kawan, masya Allah, dengan kawannya demikian ramah, ya kan, mengerti keadaan kawannya, suka membantu. Jangankan diminta, tidak diminta saja dia langsung ngerti. Berarti penerapan akhlak yang baik, kita contoh dia, kita tiru dia, kita upayakan karakter kita ini bisa dirubah sebagaimana karakternya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bisa mengambil faedah-faedah seputar adab dengan penerapan demikian. Sehingga kita senantiasa mengevaluasi akhlak-akhlak kita, sifat-sifat kita, tabiat kita, agar menjadi seorang muslim yang memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak-akhlaknya. yang motivasi dari Nabi alaihi salatu wasalam agar seorang muslim ini kiranya memiliki motivasi yang besar untuk melakukan pembaruan, demikian pula evaluasi dari semua sifat-sifat perangai-perangai dan tabiat-tabiat yang dimilikinya, terkait ucapan, terkait sikap, menjaga mimik juga demikian, dijaga mimiknya, bahkan mimik yang grapiak, yang apa namanya gembira kita tampakkan kepada seorang kawan, itu ternilai sedekah di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tersenyummu pada wajah saudaramu untukmu ternilai di sisi Allah tabaraka taala sebagai sedekah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang dua sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin yang berisikan celaan dari dua sifat tersebut, yaitu lumazah dan humazah. Lumazah dan humazah. Ada sebagian di antara mereka mentafsirkan al-lumazah adalah sifat merendahkan seseorang dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya masuk pula di dalamnya cibiran, kerlingan yang berisikan ejekan, kesinisan yang terlihat terukir di bibirnya. Itu kita melihat orang sinis bisa dengan mimik, kan begitu. Kita melihat kawan kita menyibir dengan mimik, itu bisa terlihat. Ini masuk kategori lumazah, sebaiknya menyebutkan itu makna humazah, bukan lumazah. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang munafiqin yalmizuna, apa namanya, lupa lafaznya itu, yalmizuna kafis sadaqat. Di antara mereka ada yang mengecek seorang mukmin tatkala mereka membawa hartanya untuk disedekahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dengan kerlingan, terkadang dengan cibiran, terkadang dengan cemoohan dan yang semisalnya. Apabila mimik, demikian pula apa namanya perubahan ekspresi wajah, itu saja ternilai terkadang dosa dan riya terkadang pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu adalah termasuk dari perbuatan yang paling ringannya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh banil insan. Ini saja bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa, tergantung orang menggunakannya seperti apa. Terlebih lagi perbuatan-perbuatan yang di atasnya, yang sifatnya ucapan, didengar, bisa dirasa, diraba oleh orang yang mendengarnya. Terlebih lagi perbuatan, sikap, mungkin dia acuh tak acuh, mungkin dia berpaling, mungkin dia tidak mau berkawan lagi, mungkin dia menjauh dan yang semisalnya. Ini tentu nilai akibatnya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya secara khusus menyebutkan tentang diharamkannya sifat tersebut. La yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari dengan hajar yang ghairi syar'i, yang tidak syar'i. Dia menjauhinya, tidak mau mengucapkan salam, membelakanginya, tidak mau bertegur sapa dan yang semisalnya. Makna la yahil menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan terkait menjaga perasaan juga demikian, sehingga Nabi SAW melarang seorang muslim untuk kemudian dia mengkhidbah seorang wanita yang telah dikhidbah oleh saudaranya, ya kan. Demikian pula membeli satu barang yang sudah terjadi akad, barang itu akan dibeli oleh saudaranya. Sebutkan dalam hadis yang ma'ruf, tentang terkait larangan tersebut. Dan sekian dari perbuatan-perbuatan dosa, sebagiannya dosa besar, itu berhubungan dalam bab muamalah, interaksi antara seorang dengan yang lain. Seperti ghibah, termasuk dari dosa besar. Namimah juga demikian. Diterapkannya syariat seputar qisas juga dalam rangka untuk menjaga hak saudaranya. Dan yang semisalnya dari hukum-hukum terkait muamalah, interaksi antara seorang dengan seorang muslim yang lainnya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.